من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوان والأخوان رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita membaca penjelasan atau syarah Al-Aqidah Al-Wasathiyah karangan Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Abbas rahimahullah. Baik, kita masih pembahasan tentang beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib yang ada penyebutannya di dalam hadis. Yang ada penyebutannya di dalam hadis. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasathiyah ini beliau mengumpulkan dulu sifat-sifat yang penyebutannya dalam Al-Quran. Dan ini sudah selesai. Sekarang beliau kumpulkan hadis-hadis atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang penyebutannya di dalam hadis. Sekarang ini hadis yang terakhir dari pembahasan ini. Kata beliau, berkata Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Aqidah Al-Wasathiyah, qawluhu إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظلمون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعلوا متفق عليه. Kata ini rahimah Allah, dan di antara penyebutan sifat-sifat Allah yang ada dalam hadis adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Jabir, dalam hadis Jarir Ibn Abdillah Al-Bajali. Jarir Ibn Abdillah Al-Bajali, Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat bulan, Lailatul Badri, bulan purnama, karena tahun al-qamar Lailatul Badri, sebagaimana kalian melihat bulan, bulan purnama. Makanya di dalam lafaz yang lain atau kesempurnaan hari ini beliau sebutkan sebagian lafaznya itu. Jadi bin Abdullah Al-Bajri mengatakan, kunna jalasna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata 14. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajri, pada suatu malam saya atau kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam ke-14. Berarti purnama. Ya. Sempurna bulan. Sebab sempurna bulan itu baru 14 atau 15. Baik. Makanya ini disebutkan Lailatul Qadar, bulan purnama. Maka dari Nabi Al-Fajri mengatakan, kemudian Nabi melihat bulan. Nabarullah Qamar, Nabi melihat bulan. Ah, baru dikatakan ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Nabi mengatakan kalian sungguh akan melihat Allah pada hari kiamat. Nabi pakai inna, sungguh betul-betul. Sebagaimana kalian melihat bulan. La tudamuna ru'yatihi. Ini di sini beliau bawakan dua ayat la tudamuna, tidak ditasdik, la tudamuna. Kalian tidak tudamuna ru'yatihi. Nanti akan dijelaskan oleh penjelasan di sini. Tudamuna artinya kalian tidak saling, kalian tidak terhalangi dari melihatnya. Tudamuna kalau kita ditasdik ini tudamuna bacanya dua. Bisa dibaca, ada bacaan la tudamuna, tidak ditasdik minnya. Ada yang ditasdik, la tudamuna. Ini maknanya beda. Dan dua-duanya benar. Kalau tidak ditasdik, la tudamuna tidak ini, artinya Nabi mengatakan kalian tidak akan terhalangi melihat Allah. Maksudnya sebagaimana kalian melihat bulan, tidak terhalangi melihat awal. Ya, tidak terhalangi melihat bulan. Demikian pula kalian melihat Allah Subhanahu wa taala, la tudamuna ru'yatihi, kalian tidak terhalangi dari melihatnya. Tidak gelap. Dengan ya. Tapi kalau baca tasbih la tudamuna artinya kalian tidak saling berdesak-desakan dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling siku. Ya, tidak saling tiris menindih atau yang lainnya, itu tudamuna, tidak saling menggolimi di antara kalian. Dan memang ini ada dalam hadis yang sahih. Ya, dan ini sahih. Dan memangnya dia yang benar. Makanya melihat Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahat. Dengan tenang. Enggak ada yang bilang antri. Sebagaimana melihat bulan. Nanti akan dijelaskan di sini oleh Syekh. Yang disamakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan yang melihat, bukan. Tapi bagaimana cara melihatnya itu yang sama. Makanya Nabi mengatakan, Nabi jelaskan lihat apa, lihat nampaknya. Belakang bulan itu melihat ini. Kalian melihat bulan, ya, kalian akan melihat Allah bagaimana kalian melihat bulan ini. Nabi jelaskan sendiri bagaimana cara melihatnya. Belakang bulan itu melihat ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan ada dua terhalang dari melihatnya. Sebagaimana kalian melihat bulan seperti itu terang. Dan dengan bulan kalian melihat Allah seperti itu. Jadi bulan penyerupaan, Nabi tidak menyerupakan Allah dengan bulan. Tapi yang disamakan adalah bentuk melihatnya. Ya kan? Kemudian Nabi menyebutkan salah satu sebab untuk meraih keutamaan ini, melihat Allah pada hari kiamat. Nabi mengatakan, "Fa'in tatabtum, kalau kalian mampu, alla tughlabu." Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan. Untuk apa? Ala salatin, untuk melakukan salat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Salat salat sebelum terbitnya matahari, salat subuh. Wa salatin qabla dhuhriha, dan salat sebelum terbenamnya matahari. Salat apa ini? Hah? Salat apa? Salat fajr setelah terbenamnya matahari. Ini qabla dhuhri, sebelum terbenamnya matahari, salat asar. Fa'alu, lakukanlah. Muttafaqun alaihi. Jadi Nabi mengatakan kalau kalian tidak bisa, kalau kalian mampu tidak pernah meninggalkan salat. Man salat subuh dan salat asar lakukanlah. Muttafaqun alaihi. Dan ini hadis yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang sifat ar-ru'yah, bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Dan kita sudah jelaskan di pembahasan penyebutan ayat-ayat, sudah kita jelaskan, kita rinci di situ hukum-hukumnya, bahwa tidak ada yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat kecuali ahlul bidah. Ini sepakati, dan ini pembahasan khusus pembahasan akidah, pembahasan usul akidah, bukan pembahasan yang menyelisihi tidak mengapa. Iya, yang mengisi dapat pahala, seperti perselisihan yang ada di dalam sholat misalnya, hukum sunnah, hukum wajib. Tidak, bukan seperti itu. Ini akidah. Jelas ya? Pembahasan yang khas dia ini tidak ada menyisihinya kepada lima. Kenapa? Sebab ini berdasarkan dengan Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Dan kita jelaskan juga dalam pembahasan tersebut, dalam ketika menyebutkan menggunakan ayat-ayat tentang ruhiyah Allah di pada hari kiamat, kita jelaskan bahwa manusia terbagi tiga dalam mazhab, terbagi tiga mazhab dalam menetapkan ruhiyah, dalam menyikapi ruhiyah ini. Yang pertama, ada yang mengatakan Allah dilihat di dunia dan di akhirat. Ini orang-orang mulai suhiyah, orang-orang yang muslim, orang-orang suhi. Iya, mereka mengatakan Allah dilihat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang jambunya, mereka mengatakan Allah tidak dilihat di dunia, di akhirat juga tidak. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, mereka ambil semua orang jemaah, mereka mengatakan Allah tidak dilihat di dunia dan akhirnya di akhirat. Mereka sepakat bahwa tidak dilihat Allah SWT satu waktu. Yang mereka pertulisikan cuma satu orang, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pertulisikan apakah beliau pernah melihat Allah di dunia atau tidak. Itu pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata telanjang. Ya. Beliau melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mimpi atau dengan mata hatinya. Inilah yang dibawa ke mana ini oleh para ulama ketika Nabi mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah, saya melihat Allah dalam bentuk yang paling indahnya. Ulama mengatakan mereka mengambil riwayat yang lain bahwa itu adalah beliau melihat Allah dengan mata hatinya. Adapun peristiwa Mi'raj ketika beliau naik ke atas langit, beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ya? Baik, kita lihat keterangan Syekh Muhammad Khalil Haram alaihi rahmatullah. Kata beliau, hadis ini hadis sahih al-mutawatir. Hadis ini sahih dan mutawatir. Mutawatir itu mutawatir artinya hadis yang melahirkan makna qat'i, pasti. Ini mutawatir di sisi ahli hadis. Dan perlu kita pahami bahwa pembagian hadis ada mutawatir, ada ahad. Ini pembagian yang lebih bid'ah sebenarnya. Mutawatir itu hadis yang banyak sahabat-sahabat meriwayatkannya, itu mutawatir. Dan mereka tidak terbatas dalam jumlah. Ada yang mengatakan batas mutawatir itu 40 orang sahabat, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 50, banyak. Ya, jadi jumlahnya sangat banyak. Nah, kalau sahabatnya cuma satu orang, itu hadis ahad. Pembagian ini mutawatir dan ahad, ini pembagiannya oleh orang Mu'tazilah. Walaupun para imam salaf sudah memakai dalam sebagian buku-buku mereka, sudah memakai istilah ini. Seperti di sini yang menyebutkan ini hadis mutawatir. Lihat ya. Tapi kalau dalam pembagiannya ini mutawatir dan ahad, ini asalnya yang membagi dua hadis seperti ini ahli bidah, orang-orang Mu'tazilah. Ini ada tujuannya mereka bagi seperti ini. Tujuannya apa? Ini sebagai tangga saja, alasan saja. Dibagi dulu dua, hadis ada mutawatir, ada ahad. Sudah dibagi. Baik. Langkah selanjutnya mereka mengatakan, oh berarti kalau pembahasan akidah, hadisnya itu harus yang meyakinkan. Berarti mutawatir saja, karena akidah kan perkara keyakinan pokok, kata mereka. Berarti hadisnya harus memberikan keyakinan sebagaimana Al-Quran. Berarti mereka katakan hadis tentang akidah tidak diambil dari hadis ahad. Kenapa? Karena kalau orang saja sahabatnya masih mengandung makna ragu, benarkah ini? Kok cuma sendiri dia? Berarti ahad namanya tidak diambil dalam akidah. Kalau akidah kita ini harus yang mewujudkan atau menghasilkan makna, makna apa? Makna qat'i, makna pasti. Itu hadis mutawatir. Sudah dipakai. Nah, berarti kalau ada hadis yang cuma satu sahabat dalam akidah dan dipakai. Sudah. Langkah selanjutnya. Oh iya, sudah berarti hadis tentang siksa kubur ditolak. Kenapa? Katanya hanya satu orang sahabatnya. Satu orang sahabatnya, katanya belajar dulu. Satu orang sahabatnya mana? Hadis tentang adanya siksa kubur itu bukan sahabat di mana kan? Tidak ada satu orang. Ada dari Muhammad, ada dari Barat bin Ali. Banyak sahabatnya. Ya, ya, walaupun memang kita katakan tadi bahwa ini sudah dipakai oleh sebagai ulama kita. Jadi hari ini mutawatir, banyak sahabat melihat kebetulan ru'yah. Yang makanya kita katakan tadi, ini selain Al-Quran, sunnah dan kesempatan. Dalam Al-Quran sudah dibunuh ayatnya, siapa ingat kira-kira ayatnya? Hah? Saya kasih taiti. Oh, sudah ada semua ya, semuanya. Hah? Ayatnya satu saja. Ibu Tengah sebutkan itu kalau tidak salah itu tiga ayat dalam Al-Quran yang menetapkan sifat ru'yah untuk Allah SWT. Allah dia pada hari kiamat. Pendeknya. Nah. Nah, fadol. Terus ahsan, Masya Allah wa ta'ala. Wujudun yawmaizin nadira. Kita harus disambung. Maksudnya harus dilanjutkan ayat sebelahnya. Karena itu titik penandanya di situ. Wujudun yawmaizin nadira. Wajah-wajah pada hari kiamat nanti nadira. Bersebut-sebut. Di mana perintahnya? Setelahnya, ila rabbiha nadhira. Kenapa bercahaya oleh mereka berseri-seri? Karena kepada Allah mereka melihat. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Imam Syafi'i berdalilkan dengan firman Allah SWT tentang orang kafir, kalla innahum an rabbihim yawmidin lamahjurun. Dan di 30 mungkin kita ambil semuanya. Sekali-kali tidak, kata Allah, mereka orang-orang kafir dan Rabb mereka pada hari kiamat mahjurun, terhijabi, terhalangi, tertutup. Imam Syafi'i mengatakan di sini Allah menyebutkan orang kafir tertutup dari Allah, mahjur khilafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti orang-orang yang beriman melihat Allah. Kalau orang beriman yang tidak melihat Allah, kalau begitu apa perbedaan mereka dengan orang-orang kafir? Jangan ya, ini perbedaan Imam Syafi'i. Makanya Syekh tidak sebutkan di sini lagi, itu sudah lewat. Ini tinggal hadisnya saya disebutkan. Kalau aku yang sudah. Tapi ini kata Syekh Basim Allah, Sayyidina Allah, ini hadis mutawatir. Yashhadu lima dalat alil ayat usadiqah. Dan ini kata beliau menguatkan apa yang telah berlalu dari ayat. Tadi yang disebutkan oleh Ahmad. Itu yang kita sebutkan. Ujungnya yang rumah ini nabirah. Ila rabbihah nabirah. Tapi ini menguatkan ayat-ayat yang telah berlalu. Dari menurut dari mukminin lillah, orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, di sini yang ditetapkan ini ru'yah. Ru'yah itu melihat. Bagaimana ru'yah hilal? Bukan ru'yah, ru'yah baca ayat. Ru'yah. Ru'yah ini yang ditetapkan dalam ayat dan hadis. Melihat. Iya. Adapun melihat Allah dengan makna melihat dari segala sisinya, itu dinafikan, itu tidak ada yang mampu melakukan itu. Jadi ya, seperti ini handphone misalnya, ini saya semua, ya, jelas. Ini namanya bukan lagi saya, dia. Rupanya bermana khusus, namanya ya al-idrak namanya. Saya lihat dia dari segala sisinya. Ini idrak, paham ya? Yang ditetapkan untuk Allah hanya ru'yah. Ru'yah itu melihat dari satu sisi saja. Paham? Seperti tembok ini tembok di depan saya. Saya cuma ru'yah saja, tapi saya tidak idrak. Belakangnya saya tidak lihat, samping saya tidak lihat. Paham ya? Ini yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala ru'yah. Adapun idrak ini yang dinafikan dalam Al-Qur'an. Malah justru ayat ini dipakai oleh bid'ah untuk menafikan ru'yah. Padahal ayat yang dinafikan dalam Al-Qur'an adalah idrak. Dalam Al-Quran, la tudrikul absar wa ma tudrikul absar. Mata-mata tidak bisa mengidrak Allah. Idrak itu ingat maknanya melihat dalam makna yang khusus, yaitu melihat dari segala sisinya. Kata Allah, mata-mata manusia tidak bisa mengidrak Allah. Wa huwa yudrikul absar. Tapi Allah lah yang mengidrak semuanya. Jelas? Nabi kita mengidrak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar. Ya, Allah Maha besar. Bumi tadi yang luas kita bisa idrak. Sementara bumi ini darah. Ya, darah harganya dan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar bumi, arsy saja besar sekali. Ya, Nabi mengatakan langit dan bumi digabung dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti gelang. Besi, gelang. Yang di tengah padang pasir, langit bumi seperti gelang itu, kursi Allah semua barang fasid. Semua barang fasid. Kemudian Nabi mengatakan, arsy dengan kursi seperti itu juga, kursi dan isra. Jelas? Sementara Ibn Abbas mengatakan kursi Allah maudhul udamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau itulah seperti itu? Enggak bisa. Yang ya, hanya ditetapkan adalah ru'ya, adalah ru'ya. Tabahari nusus dan ayat wal ahadi tadur al amrain. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat ini ya, dan hadis di atas menunjukkan beberapa perkara, yaitu dia sebutkan faedah. Yang pertama, ulumuhu ta'ala ala khalqihi li'annahum salihatun li'annahum yarawnahum min fawqihim. Thanihima, anna a'zama anwa'i ni'am huwa nadhru ila wajhillahi karim. Dari ayat-ayat tentang ru'ya dan hadis di atas, beliau mengatakan ada dua faedah yang besar, walaupun faedahnya masih banyak. Hanya ada dua faedah penting di dalam. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah di atas. Kenapa? Sebab dalam ayat-ayat yang sudah berlalu, yang dibaca oleh akh tadi, ya, dan hari di atas, menunjukkan sharih sangat jelas bahwa mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka melihat Allah itu dari bawah. Maksudnya Allah di atas. Allah Subhanahu wa taala di atas. Kenapa? Perhatikan hadis di atas tadi. Langsung lihat ayatnya. Hadis saja yang dekat. Nabi melihat bulan. Kemudian Nabi menyerupakan bentuk penglihatan kita kepada bulan dan menyerupakan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bulan di atas kan? Yang pertama. Yang kedua, iya. Kita bulan ini kita tidak idrak semuanya. Dimana ya? Hanya depannya saja. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah di atas. Allah Subhanahu wa taala di atas. Baik. Kemudian kita melihat faedah kedua, menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar adalah an-nazar, melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, kata Allah dalam surah Yunus, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat kebaikan, untuk mereka al-husna, itu saja. Kemudian kata Allah, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Ditafsirkan dengan dalam hadis Malik bin Malik bin Sinan, Nabi mengatakan ziyadah itu adalah tambahan adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenikmatan yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Dalam hadis itu, permohonan saya ketika sudah masuk dalam surga, Allah datang. Mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maukah saya tambahkan untuk kalian nikmat untuk kalian?" Maka perempuan yang mengatakan nikmat apa lagi ya Allah? Engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Kemudian Nabi mengatakan Allah membuka hijabnya, membuka tabirnya. Maka mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Beliau baca itu ayat tadi dalam surah Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka ini mengatakan di sini bahwa melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling besar. Nah, makanya orang apabila menafikan ini, iya, seperti Ibn Mahsyar. Ibn Mahsyar ini Imam Jamul Asar, ya, ahli nahwu. Kalau kita buka buku nahwu ada namanya, Ibn Mahsyar. Ini akidahnya Mu'tazilah. Tapi ini bukan orang Arab. Tapi lagi hancur. Nah, lupa akidahnya. Dia baca ayat dan surah Al-Imran. Faman zuhzina 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, siapa yang Allah selamatkan dari neraka, faman zuhzina 'anil nar wa udkhila al-jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, faqad faz, dia telah beruntung. Apa yang Imam Syafi'i dia katakan, la fawza akbar min hadza, tidak ada lagi kenikmatan keberuntungan di atasnya ini. Tahu maksudnya? Hah? Tidak ada dia. Kalau orang cuma surga sudah sempurna itu keberuntungannya, tidak ada lagi di atas itu. Padahal ada. Kalau orang punya itu sepatu bagus, ya kan, kalau pikir kalau sudah masuk surga apa lagi? Ya? Tapi kenikmatan masih ada. Itu yang punya kenikmatan. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini beliau syaratkan ya. Wa qawluhu kama tarawnal qamar lailatal badr. Syekh mengatakan ucapan Nabi di atas ketika Nabi mengatakan sebagaimana kalian melihat bulan bulan purnama, beliau mengatakan al-muradu tasbihu rabbihi la tasbihu al-mahdi bil mahdi. Yang diinginkan adalah penyerupaan antara yang antara bentuk melihatnya. Bentuk melihatnya, penglihatan dan penglihatan, bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Paham? Ya. Dan ini tak mungkin masa Nabi menyerupakan orang dalam bulan. Walaupun memang kaf, huruf kaf itu dalam bahasa Arab artinya penyerupaan, penyerupaan. Seperti saya contohkan, haga, kahaga, saya ini, persis ini, mirip ini, kaf. Muhammadun kal asadi, Muhammad kaf seperti singa. Paham? Muhammadun kazaidin, Muhammad seperti Zaid. Itu kaf dalam bahasa Arab maknanya. Nah di sini, iya, Nabi menyampaikan kama sebagaimana kalian melihat bulan. Ada disamakan. Apa yang disamakan? Bukan bulan dengan Allah, tapi bentuk melihatnya. Bentuk melihatnya. Baik, ini penting ya, ya. Tertutup pintu untuk orang-orang mu'tazilah, orang-orang yang menjumpai orang-orang makhluk ya. Baik. Ya'ni annahu yaqulu rabbi taqulu min al-dhuhur wa al-dhuhur ka ru'yat al-qamar fi akmal halati. Dia mengatakan maksudnya adalah sebagaimana mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Melihat bulan dalam bentuk wujud terang, tidak tertutup. Iya. Demikian pula mereka melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jelas. Sebagaimana dalam ucapan beliau, la tudhurruna fi ru'yatihi. Mereka tidak terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa hiya qawlu badran. Wa hiya qawlu badran. Dan keberadaan bulan ketika Nabi menyebutkan hal ini, keberadaan bulan itu adalah badran. Bulan purnama. Badar, badar artinya bulan purnama ya. Ya. Baik. Walayah yahdihu sahab. Mereka tidak melihat, tidak mereka melihat tidak tertutupi dengan awan. Walayah qala badar, oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya la tulumu fi ru'yatihi. Kalian tidak ya, tertutup dan melihatnya. Kata beliau diriwayatkan dengan tasdid minnya tudammuna. Ya. Maknanya apa? Tazahur wa talasuk, saling berdesak-desakan dan saling melengket gitu. Maksudnya tabrak menabrak, pilih-pilih itu tabamuna, tudamuna. Ya. Dan yang saya dulu, sikut-sikut. Hah? Tidak ada. La tudamuna, tidak saya memerlukan kalian. Jadi kalau baca tasdimnya, tapi yang dia bawakan ini yang tidak dikasih tudamuna. Baik. Kadang mungkin ada faedahnya, faedah bahasa Arab tentang tadawamuna. Apa ya? Tadawamuna, tanya dulu lagi, buang satu. Baik. Kemudian kata beliau, dalam hal ini, fi hadhihi wa fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith ala salatul asr wa salatul fajr. Ini faedah penting juga. Kata beliau, di dalam hadith di atas menunjukkan hasungan, dorongan, anjuran dari beliau untuk menjaga sholat asar dan sholat subuh. Ulama mengatakan dalam hadis di atas terdapat faedah keutamaan menjaga sholat lima waktu. Bahkan ulama mengatakan di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa siapa yang mau mendapatkan keutamaan melihat Allah pada hari kiamat menjaga sholat lima waktu. Terutama sholat subuh dan sholat asar. Bukan cuma dua saja, tidak. Bahkan sholat asar itu lebih afdol kata ulama daripada sholat subuh. Lebih afdol sholat asar daripada sholat subuh. Dan di sisi keutamaan, semuanya wajib. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Mustiyah. Dan ini namanya dalam Al-Quran. Hafizu ala sholawati wa sholatul wusta. Kata Allah, jagalah sholat lima waktu wassalatu rupa, dan jagalah salat yang di pertengahan, salat asar, karena dia di tengah subuh, maghrib, isya, dia di tengah. Kata ulama, kenapa Allah mengeluarkan dari lima ini? Padahal apa yang sudah masuk dari lima ini? Hadidu ala salawat, wa salati, wulqa. Dan jangan lupa ini pertanyaan. Ulama mengatakan menunjukkan keulama salat asal di antara lima. Empat. Iya. Salat yang lainnya. Nah, di sini digabungkan dua salat. Asal dan subuh. Asal dan salat subuh. Ulama mengatakan, man tarata salatul asri, faqad hadithu amal. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapus amalannya. Dalam hal yang lain, itu pertama salat asar. Ulama di antara Syekh Abdul bin Baz rahimahullah taala mengatakan, hadis itu iya, menunjukkan bahwa bukan berarti kalau meninggalkan salat yang lain tidak terhapus salat, tidak terhapus amalan. Semuanya dia mengatakan siapa meninggalkan salat subuh terhapus amalannya. Siapa meninggalkan salat dulu terhapus amalannya. Satu menunjukkan salat maghrib isya terhapus amalannya. Kewajibannya. Kenapa? Kenapa terhapus amalannya? Apa yang tidak salat? Kenapa yang tidak salat? Kata Syekh Bin Baz, rahimahullah taala. Tapi kenapa dikhususkan salat asar penyebutannya? Iya. Itu nama salat asar. Tapi asalnya semua salat kalau tinggalkan secara malas-malas baik, tapi ya, sebagaimana dia contohkan, dia sebutkan baiknya. Sebagaimana dalam Al-Quran, kadzabat qaumun nuhin mursalin. Qaum Nabi Nuh mengingkari rasul semuanya. Sekarang saya tanya, qaum Nabi Nuh berapa rasul yang kepada mereka? Cuma satu kan? Siapa itu? Nuh alaihissalam. Tapi kata Allah, kadzabat qaumun nuhin mursalin. Qaum Nabi Nuh mengingkari semua rasul. Para Muhammad rasul yang kepada mereka. Jelas ya? Makanya Nabi Muhammad siapa yang tinggal dalam Al-Quran terhadap sahabatnya? Iya. Karena, iya, satu salat, iya, sama jangan meninggalkan salat yang lain. Menurut ya, sebagai ulama, jangan ini menunjukkan keutamaan salat. Bahkan ulama mengatakan amalan-amalan ketaatan, amalan soleh, salat kami yang terbanyak amalan-amalan soleh ini salat yang sebab, ayat, salat yang sebab mendapatkan keutamaan dari Allah pada hari kiamat. Demikian pula tidak perlu berbuat kesyirikan. Dalilnya mana? Di akhir surah Al-Kahfi Allah mengatakan faman kana yajri qara rabbihi falyaman amal salih wa la yusyri bi ibadati rabbi ahada. Ya. Aku sempat hari Jumat besok lagi baca. Ya, di akhir surah Al-Kahfi Allah mengatakan siapa yang mengharapkan liqa perjumpaan sepakat ahli bahasa Arab ahli lughah bahwa liqa itu berjumpa yang tadi melihat. Seperti kita ini liqa namanya. Makanya ada namanya majlis yang disebut liqa' al-maftuh. Perjumpaan terbuka, maksudnya tidak tertutup, terbuka semua bebas. Liqa' maftuh namanya. Perjumpaan maftuh. Terbuka. Paham? Liqa' itu saling melihat. Allah mengatakan siapa yang mengharapkan menginginkan liqa' kepada Allah? Ru'yah atau tidak? Hah? Ru'yah. Allah katakan "Faliyat mal amal shalih, beramal shalih." Eh. Walaupun di barat belum dikah dan jangan pernah berbuat kesyirikan. Berarti kita mengambil pemahaman terlarangnya. Berbuat kesyirikan, iya, itu penghalang dari penghalang keutamaan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pendapat kebanyakan ulama orang-orang kafir tidak melihat Allah pada hari kiamat. Pendapat kebanyakan ulama. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan sebelum abad kelima sebelum itu sepakat sahabat tabi'in dari perbahasan khilaf antara orang kafir apakah melihat Allah pada hari kiamat atau tidak. Kapan ada khilafnya? Di abad kelima ke bawah. Baru ada orang khilaf sebagai ulama. Tapi zaman dulu, zaman sahabat, sepakat mereka. Allah kami tidak melihat Allah. Kenapa dalam Al-Quran? Kan larang, inna ma'ud di yawm ini, lam yuru. Mereka terhijab, terburuk dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Baik, ini keutamaannya. Dan ini keutamaan salat asar, jelas sekali. Dan salat subuh. Dan ayat yang lain, Nabi menyebutkan man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Siapa yang salat bardain waktu dingin dua dakhala al-jannah, masuk dalam surga. Bardain itu salat subuh dan salat asar. Ya, ditafsirkan dari hadis yang lain. Siapa yang menjaga dua salat ini? Ya. Maka dapatkan keutamaan masuk surga. Ya, ada beliau Syekh Muhammad Nabi menyebutkan secara khusus salat subuh dan salat asar. Isyaratun ila anna man hafadu alihima fi jamaatin nala hadha na'im al-kamil. Subhanallah. Ucih mengatakan ini isyarat dari Nabi bahwa siapa yang menjaga dua salat ini secara berjamaah, maka dia mendapatkan kenikmatan yang sempurna dalam murid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah secara khusus itu ayat pertamanya. Nabi mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Fala yuqaddamu Allah bi shay'in ya min dhimmatihi." Nabi mengatakan, siapa yang menjaga salat subuh dalam berjamaah, fa huwa bi dhimmatillah. Maka dia berada di bawah jaminan Allah, tanggungan Allah. Kata Nabi SAW, maka jangan suatu saat nanti Allah menuntut kalian terhadap sesuatu yang sudah menjadi jaminannya. Ibu ini memberikan diantara maknanya ayat hadis itu adalah jangan kalian mengganggu hamba-hambaku yang menjaga sholat subuh yang berjamaah di masjid. Kalau kalian ganggu mereka, kata Allah, pada hari kiamat Allah menuntut kalian. Kenapa? Ulama mengatakan orang-orang menjaga sholat subuh itu menunjukkan pembuktian keimanannya, terlepas dari salah satu sifat, sifat orang-orang munafik yang Nabi mengatakan aqul salawati ala al-munafiqin salatul al-fajr wa salatul isya wa salatul fajr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Makanya mendapatkan keutamaan. Ya makanya kalau salat subuh itu paling cuma mengantin dengan imam. Jarang orang-orang, banyak orang. Kalau maghrib, sama banyak. Subuh sedikit. Subuh sedikit, banyak orang tua. Baik. Alladhi yadmahillu ka'iza'ihi kullu na'im. Siapa yang mendapatkan kenikmatan ini, kata Syekh? Mendapatkan kenikmatan melihat Allah SWT yang sempurna ini akan hilang dengan nikmat itu, nikmat-nikmat yang lainnya. Maksudnya apa? Ini nikmat terbesar. Kalau dia mendapatkan nikmat ini, dia akan melupakan nikmat yang lainnya. Saking nikmatnya melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kemudian pada berikutnya wajah ya dulu ala ta'kidi hatain salatain. Syekh mengatakan hadis di atas menunjukkan dikuatkannya dua salat ini. Maksudnya keutamaan. Sebagaimana kata beliau dalam hadis yang Nabi lagi-lagi menggabungkan dua hadis ini. Perhatikan, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Nabi mengatakan saling bergantian, silih berganti malaikat itu datang kepada kalian, malaikat malam dan malaikat siang. Wa tajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Dan malaikat malam dan siang ini berkumpul di salat subuh dan salat asar. Lagi terhadapnya mereka silih berganti datang, naik kepada Allah yang satu, yang lainnya lagi turun, naik yang satu, ya yang lainnya lagi turun. Allah bertanya kepada mereka, "Mada tarabtum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maksudnya dalam keadaan apa mereka? Apa jawaban mereka? Aitainahum wahum yusallun wa tarabnahum wahum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat dan ketinggalkan mereka sedang sholat. Sebab mereka berkumpul di dua sholat ini, sholat asar dan sholat subuh. Sholat asar dan sholat subuh. Dalam Al-Quran Allah katakan, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuran. Sungguh sholat subuh itu adalah sholat yang mashhur, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Lihat dari sholat sunnahnya dua rakaat. Terusulah yang diwarta sebelum terusulah itu, Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. La hadar wa la safar. Tidak, dalam keadaan hadir tidak safar dan tidak pula dalam keadaan safar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, rakaat al-fajri khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum terusulah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, selesai hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bahwa hari ini terdapat dalil yang sangat jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya sifat ru'yah untuk Allah ditetapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Kata Ibnu Taimiyah, ila amsali hadhi ahadi dan hadis-hadis selain hadis ini. Maksudnya apa? Beliau hanya mengisyaratkan sebagian hadis berarti masih ada hadis-hadis tentang sifat Allah Allah yang belum disebutkan. Makanya beliau mengatakan wa ila amtali hadhi ahadith, dan yang semisalnya dari hadis-hadis yang seperti itu masih banyak. Belum disebutkan hadis tentang ada yang terlepas tangan untuk Allah, ada hadisnya itu. Iya. Belum disebutkan. Ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kata beliau allati yuhdhiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbi bima yuhdhihi. Dan semisalnya dari hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan dari Allah tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa inna firqatan najiyah ahlus sunnah wal jamaah yu'minu bidzalik. Sebab firqatan najiyah, nama lain ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang selamat. Dari mana mereka ambil kalimat ini? Penamaan ini firqatan najiyah itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perpecahan umat. Satabtaru hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, kullu minna illa wahidah. Semuanya dalam Allah kecuali satu. Nah, Nabi tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi jawab, "Hum ma kana 'alaihi yawm wa ashabi." Mereka adalah siapa yang berada pada kepada apa yang pernah di atas hari ini dan para sahabatku. Ah, makanya dari sini berarti ada najiyah. Selamat berarti mereka. Firqah ya, golongan. Berarti firqah itu najiyah. Jangan ya, kalau aku bicara hari ini kemarin, firqatul najiyah ini tidak ada. Ya, penamaan itu tadi. Ada yang selamat, kemudian Nabi menatakan satat teriku. Firqah, iya, 73. Dibaham ya, golongan 73. Semua yang masuk neraka kembali satu. Berarti itulah diambil penamaan firqah an-najiyah. Firqah an-najiyah. Ada nama lain juga, Ta'ifah Al-Mansurah. Iya. Antum cari juga Ma'arini atau Mansurah ini. Hah? Tidak ada. Penyebutan hadisnya ini mereka ambil dari hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati. Al-haqi wahiri mansurun. Lafaz yang lain. Nabi mengatakan terus menerus ada sekelompok, segolongan dari umatku. Iya. Al-haqi wahiri terus menerus dengan al-haq mansurun. Mereka selalu ditolong oleh Allah. Oh, berarti ada ta'ifah mansurah. Golongan yang ditolong, ada yang itu. Jadi, ya? Terus stop. Semakin kelompok juga aku dari ayat atau ayat Ustaz. Contoh yang tablik. Iya. Misalnya, tablik, tablik. Apa itu? Balighu anni walau ayat. Ha, apa? Balighu anni walau ayat. Bagi sampaikan kepada saya satu hari, walaupun satu ayat. Berarti, iya. Sudah, berarti iya. Jangan kalian mengatakan kamu tidak dari ini, ada juga dari ini. Iya. Keluar 40 hari, 7 hari, 30 hari. Hah? Tidak pulang-pulang. Hah? Ada yang itu yang Al-Quran kata mereka. Kuntum khoya ummati ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang khurud ukhrijat, dikeluarkan untuk manusia. Ada juga dari ini. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi salah tempat. Betul tadi niatnya menyampaikan kepada manusia, iya, kebaikan, ajak manusia sholat, betul bagus niatnya. Ya. Tapi seorang guru dakwah harus belajar untuk ilmu. Nah mereka berdakwah tanpa ada ilmu. Sholat saja yang salah mana? Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ya tentang kesyirikan mereka belum paham tentang tauhid. Tapi mereka mengatakan kalian ini belajar dari kerjanya dulu. Orang sudah tenggelam di luar tidak ditolong. Iya. Ada yang mengatakan berapa kita menolong orang atau mana? Mungkin tentang mau menolong orang. Iya. Tapi, jadinya Ibnu Qudamah mengatakan fakum mutasam juga Islam bahwa mencari fakum mudahkan al-kamakal al-mahumah. Beliau mengatakan dalam waktu itikaf, di akhir-akhir waktu itikaf beliau mengatakan semua penamaan-penamaan kelompok-kelompok penamaan-penamaan yang tidak berdasarkan dengan dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu apa yang dibuat-buat perkara yang diarah-arahkan. Disebutkan Mu'tazila, Jahmiyah. Ini diambil dari nama-nama kelompoknya. Ya. Dari nama-nama kelompoknya, nama-nama pemahamannya. Baik, Beliau mengatakan semuanya diimani oleh Habibullah bin Najiyah. Yumina Nabi Talib, mereka imani semuanya tanpa mereka kecualikan. Jadi tanpa umumin saya yang lain ditolak. Kata beliau, kama yuminuna bima akhbarallahu bihi kitab-kitab ini mudah nahimu wa ta'atimu wa ta'atimu wa tamtirin balhum al-wasatu fi firqatil ummah kama annakum mata hiya al-wasatu fi umam. Al-Sunnah wal Jamaah mengimani semua hadis-hadis tersebut tanpa mereka bedakan. Sebagaimana mereka juga mengimani Al-Quran, mereka juga mengimani hadis. Jadi Al-Quran ini diimani, hadis juga seperti itu. Ya, jadi hadis yang sahih selama itu sah dari Nabi walaupun satu sahabatnya, maka itu menunjukkan ilmu yang yakin, qat'i, pasti sebagaimana Al-Qur'an. Enggak ada perbedaan. Selama dia sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka qat'i, pasti. Keyakinan kita sama dengan keyakinan Al-Qur'an. Karena katakan dalam hadis ini unti itu. Ya, Al-Qur'an, qul huwallahu saya diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan ada yang temani bersamanya itu apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mereka mengimani hari-hari tersebut tanpa membagaimanakannya, memalingkan maknanya, tanpa menolaknya, ya, dan tanpa menyerupakan dengan makhluk, sebagaimana Al-Quran. Sama ya? Bahkan, kata beliau, rahimahullah, Ahlu Sunnah, wabah. Pertengahan. Nah, dan silah penamaan akidah, positif. Dan ini penamaan semua lepas. Penamaan yang pas sekali, kenapa? Yang pertama beliau akan menjelaskan nanti setelah ini. Insyaallah pekan depan kita baca setelah ini. Apa itu? Bahwa umat Islam Al-Qur'an Nabiyah itu dipertanyakan wafat. Dalam pembahasan takdir wafat. Dalam pembahasan iman wafat. Pertengahan. Dalam permasalahan tentang sahabat wafat. Semua wafat. Pertengahan. Jelas ya? Yang kedua penamaan waktu itu ya. Orang bertanya pas-pas juga kebetulan dari wasat. Wasat nama tempat. Wasat itu kota di Irak yang berada di pertengahan antara Basra dan Kufa. Basra ini kota di Irak, Kufa itu kota di Irak. Di tengahnya ada namanya kota namanya wasat. Ya, wasit. Iya. Dikasih wasit, wasit. Penanyaannya itu, ah ini tadi yang namakan akidah wasitiyah. Ya, masyaallah. Baik. Sebagaimana umat Islam di pertengahan antara umat itu apa? Nasrani dan Nasrani. Allah katakan wakadah dengan ja'alna kul ummat dan wasat kemudian akan menjadikan kain umat yang berada di pertengahan antara silat ekstrim berlainan dan menyepelekan. Sudah tadi sedikit kita baca sempurnakan syarat dari Syekh Muhammad Al-Fatih kita selesai. Wah, ada pertanyaan. Pekan depan kita lagi. Allah pada hari kiamat sama dengan melihat Allah di surga. Saya ulang pertanyaannya, apakah melihat Allah pada hari kiamat sama dengan melihat Allah di surga? Saya menjawab. Hah? Melihat Allah pada hari kiamat itu di mana? Dilihat. Hah? Dua tempat. Allah itu di dua tempat, di Al-Qur'an, di padang mahsyar dan di dalam surga. Jadi kalau kita menyebutkan melihat Allah pada hari kiamat itu di surga, sama dengan di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di padang mahsyar. Allah menampakkan diri di situ, melihat dan bertemu di dalam surga. Di dalam surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang hari yang menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan takbir pertama selama 40 hari akan terlepas dari sifat munafik. Apa seorang yang tidak mendapatkan takbiratul ihram pertama selama pertama tetapi tidak masbuk termasuk dalam ayat ini, mohon penjelasannya. 40 hari. Saya tidak ingat ini hadisnya sahih atau tidak. Yang jelas memang itu ada hadisnya. Tapi yang saya ingat ini dihafal oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Itu yang teringat. Baik. Hari ini menunjukkan bahwa ya, Nabi mengatakan siapa yang tidak pernah tertinggal 40 hari betul-betul 40 hari betul-betul tidak pernah rukuk dengan imam ya, takbir oleh Allah. Jadi ada beberapa permasalahan atau pembahasan. Yang pertama, apakah dan ini pertanyaannya, apakah ini masuk orang yang makmur atau tidak? Kalau misalnya dia datang, kemudian dia datang, imam sudah membaca, bersertakbir imam, berarti dia tidak dianggap bertakbir imam. Kami ya, walaupun dia tidak masuk. Jadi wallahualam, hari ini maksudnya ini keutamaan orang yang menjaga waktu sholat. Ya. Kalau ada wudhu itu lagi pembahasannya. Jelas ya? Dan menunjukkan kalau dia selalu jaga takbir atau imam bersama imam, itu menunjukkan himmah dia, semangat dia dalam menjaga sholat. Dan ini memang Allah ini utkur wala haraj, sebutkan saja tanpa ada rasa segan. Dan ini kekurangan sebagian ahli sunnah di sini. Nah, kekurangan kita di sini. Jelas ya? Sholat subhanallah, apa? Bergampang dalam sholat. Anak tidur, belum paling adat, bohongan. Kan datang, masbul, datang sudah rukun. Ya kan? Ini dan orang tersaksikan seperti ini. Ibnu Taimiyah mengatakan ahli sunnah itu ahli sunnah a'rafun nas bil haq wa arhamun nas bil khalq. Itu ahli sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling merahmati manusia. Ahli sunnah. Ya, ahli sunnah itu semua mereka paham apa yang mereka tidak ya, yang mereka tidak punya dalam fikih itu ahli sunnah, dalam adab ahli sunnah. Ya kan? Jadi cuma lihat ulama itu ahli sunnah, tidak ada perkara yang mereka tidak sebutkan. Adab, ada mereka khusus dari pembahasan adab. Nomor dua yang kita alam yang terot. Akhlak, ada. Akidah, ya, tidak terhitung. Fikih, banyak. Bahasa Arab, banyak. Semua ahli sunnah terdepan. Tapi prakteknya kadang ada di sini bentuk tamrid, bergampangan. Padahal sebenarnya ini dakwah juga sebenarnya. Ya. Apalagi yang mau poligami. Hah? Sholat sunnah sungguh malas. Alasan sunnah. Ya sudah istrinya bilang, kau bagaimana caranya? Mau alasan sunnah. Sholat murah di bulan sunnah tidak pernah dilakukan. Apa? Yang bilang apa? Hah? Ya betul. Ini kan orang beratang sunnah saja, tapi sunnah lainnya tamrid dia kurangi. Kenapa cuma ini saja yang diangkat sunnahnya, poligami saja, yang lain tidak ditinggalkan, semua sunnah. Jelas ya? Dan ini contoh sebagian orang yang seperti itu. Dan ini ada. Kadang juga sebagian tempat, sebagian tempat itu ketika sholat berat, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada dari Nabi sholat dan para sahabat, mereka sholat tepat waktu terus, ya kan? Ada waktu orang lama sekali, ya. Dan ini untuk orang Arab, sebutkan saja walaupun ya, tanpa ada rasa khawatir. Kenyataan, nanti kita sembunyikan. Padahal kita yang mengetahui kebenaran, ya. Dengan itu, Nabi perhatikan sholat subuh, Nabi mengatakan, hadisnya sebagian sahabat, kami sholat subuh bersama Nabi, ketika salam, la ya'rifuhunna minal ghalas. Ketika wanita-wanita keluar dari Masjid Nabawi, kata sahabat, la ya'rifuhunna minal ghalas. Perempuan-perempuan ini tidak paling mengenali karena gelap. Ini sudah subuh, belum ada lampu. Menunjukkan apa ulama mengatakan Nabi dan para sahabat sudah subuh di waktu gelap. Tepat waktu. Ya, salat maghrib. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan kami salat maghrib bersama Nabi SAW di waktu maghrib, ketika salam kami masih bisa memanah tempat sasaran. Maksudnya apa? Masih terang. Tempat waktu kan? Tempat waktu, bukan ketika gelap sekali baru salat maghrib. Hah? Terlambat kolamnya. Ini kurang pantas. Kita contoh teladan untuk masyarakat. mengetahui ilmunya. Kenapa tadbiknya pada praktiknya tidak seperti itu? Jelas ya? Nah ini pelajaran untuk kita semua. Allah Alhamdulillah. Coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.